Saudariku, seiman dan seagama, ingatkah ketika pintu rumah Anda diketuk dan ternyata yang mengetuknya adalah suami Anda, calon suami Anda kala itu. Ia mengetuk, ia datang dengan penuh percaya diri untuk meminang Anda. Ketika Anda mendengar kata-kata pinangan, hati Anda kala itu berbunga-bunga. Pikiran Anda dibuai oleh khayalan. Sesaat lagi Anda akan memulai menjadi seorang putri di istana rumah tangga Anda, ratunya, dia adalah rajanya. Sesaat lagi Anda akan menimang seorang pangeran, buah cinta Anda berdua. Lamunan bahwa Anda akan memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah terus merasuk ke dalam jiwa Anda. Kala itu Anda mengatakan, inilah pangeranku, dialah rajaku, dialah yang akan menjadi pemimpinku, membawaku ke pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Hari berlalu sampai akhirnya Anda resmi menikah dengannya. Menjadi pasangan, Anda bagaikan ratu dan dia bagaikan raja. Hari berlalu dan semuanya terasa indah. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, sedikit demi sedikit, rumah tangga yang sakinah mawaddah, anehnya seakan semakin pudar. Sengketa kecil-kecilan, perselisihan, dan berbagai hal yang Anda temukan pada pasangan Anda mulai seakan memudarkan khayalan Anda yang begitu indah kala itu. Sekarang, betapa seringnya Anda menggerutu, Anda mengeluh, Anda bahkan mungkin mengumpat pasangan Anda yang dahulu Anda katakan dia adalah pangeranku, pujaanku, dan berbagai macam sanjungan semuanya. Namun kini, seringkali rasa sakit hati, kecewa, amarah seringkali menguasai diri Anda. Adakah sesuatu yang berubah? Tidak ada yang berubah. Dia adalah dia yang dulu. Suami Anda yang sekarang adalah lelaki yang dahulu datang mengetuk dengan membawa sejuta impian. Dan hingga saat ini, dia adalah dia, tidak pernah berubah. Dia terus berusaha, berupaya sekuat tenaga dia, sebisa yang dia mampu lakukan untuk menjadikan rumah tangga Anda rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan tentunya, seperti dalam pepatah, tiada gading yang tidak retak. Dia adalah manusia sebagaimana Anda adalah manusia. Dia memiliki kekurangan sebagaimana Anda pun memiliki kekurangan. Karenanya, bersikaplah yang adil, berpikirlah yang wajar, bahwa dia manusia, punya selera, punya lelah, punya letih, punya kesalahan, sebagaimana Anda pun demikian. Kadang letih, kadang lelah, dan kadang kecewa, kadang marah, dan kadang juga khilaf atau salah. Karenanya, janganlah hujan setahun dihapus hanya karena panas sehari. Rasulullah SAW pada suatu hari menyatakan, dakhaltun nar, aku suatu saat diberi kesempatan untuk melihat, menyaksikan neraka. Fara'aitu akthar ahliha minkum. Aku dapatkan kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalian. Minkun. Spontan para sahabat-sahabat kalian itu dari kalangan wanita bertanya, walima ya Rasulullah, mengapa kebanyakan penghuni neraka dari kami, dari kaum wanita? Rasulullah memberikan alasan yang betul-betul nyata. Beliau mengatakan, yakfurnal ashir. Kaum wanita hobi, kaum wanita begitu mudah mengingkari jasa baik suaminya. Sehingga beliau mengatakan dalam riwayat lain, lau ahsana ahadukum ilaihin, andai engkau wahai kaum lelaki, wahai para suami, telah berbuat baik kepada mereka dahar selama 1 tahun penuh, kemudian dia melakukan satu kesalahan, satu khilaf, terjadi silang pendapat dengan istri, begitu mudahnya kaum wanita mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Atau dengan kata yang sedikit lembut dengan mengatakan, coba tolonglah kaum suami, sedikit pengertian, perhatian, sayang, empati, semua yang diungkapkan dengan apa kata, sedikit saja, subhanallah. Sekian lama suami telah berupaya menafkahi, melindungi, bahkan menjaga kehormatan Anda. Namun, semuanya itu terlupakan sehingga Anda dengan mudahnya, dengan ringannya mengatakan, sedikit saja perhatian, sedikit saja kasih sayang, sedikit saja empati dan kata-kata yang serupa. Ini ringan, begitu mudah diucapkan oleh wanita. Karena wajar bila Rasulullah SAW mengatakan, yakfurnal ashir, kaum wanita itu ringan sekali, mudah sekali, yakfurnal ashir, mengingkari jasa baik suaminya. Karena jagalah lisan Anda, ingatlah betapa banyak jasa suami Anda. Dia telah melindungi Anda dari perbuatan maksiat, telah menjadikan Anda terhindar dari perbuatan dosa zina. Dia telah memberikan Anda anak keturunan, dia telah memberikan nafkah, dia telah memberikan Anda status yang hingga saat ini banyak dari kaum wanita yang masih menangisi, meratapi, yang tidak berhasil, tidak mendapatkan status sebagai seorang istri, status sebagai ibu rumah tangga. Mereka menangisi, mereka meratapi nasib mereka. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan tentang hak suami Anda, lau amartu ahadan an yasuda li ahadin, andai aku dibenarkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada sesama manusia, niscaya akan kuperintahkan adalah kaum wanita agar mereka sujud kepada suaminya. Karena apa? Karena betapa besarnya hak suami atas istri. Karenanya ingatlah, jangan mudah-mudah mengatakan suamiku demikian dan demikian, suamiku tidak perhatian, sedikit saja tidak ada, padahal dia telah sekian banyak memberikan perhatian, memberikan penghormatan, penghargaan. Salah satu bukti penghargaan adalah tatkala dia memilih Anda sebagai pasangan hidupnya, tatkala dia mempercayakan bahwa Anda adalah ibu dari anak keturunannya. Bukankah ini satu kehormatan yang besar? Namun mengapa begitu mudah Anda lupakan? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami Anda benar-benar sebagai seorang pangeran, pujaan hati Anda, sehingga dia benar-benar menjadi pemimpin Anda, rijal qawwamun 'ala nisa, dan pemimpin Anda, rijal sebagai pemimpin, kaum lelaki sebagai pemimpin Anda yang akan membawa Anda, menggandeng tangan Anda menuju ke pintu surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.